Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين dan muslimah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan kita sebelumnya kita telah membaca atau masih dalam pembacaan hadis yang datang dari sahabat Umar ibn al-Khattab yang menceritakan kejadian malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam wujud manusia ketika beliau bertanya tentang rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman dan rukun ihsan, serta pula bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya dan tanda-tandanya. Telah kita jelaskan beberapa penjelasan sebelumnya dan pada kajian ini kita akan membahas seputar 5 dari rukun Islam. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala, apakah syahadat itu memasukkan seseorang ke dalam Islam? Kata beliau, tentu. Jadi berkaitan dengan orang kafir yang kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat di saat perang, di saat genting, di saat dia takut. Kalimat itu memasukkan dia ke dalam Islam meskipun bahkan kita menyangka ia mengucapkannya karena ingin melindungi dirinya. Maka tidak boleh untuk kemudian kita menghalalkan darahnya. Tidak boleh dipenggal, tidak boleh dibunuh. Di saat itu terjaga dan terlindungi darah dan hartanya. Bahkan seandainya pun kita menyangka dia mengucapkan kalimat itu dusta, tapi sudah terlontar, sudah terucap kalimat La ilaha illallah. Dalilnya adalah kisah seorang musyrik yang pada waktu itu para sahabat berperang dengan kaum musyrikin. Dan dia luar biasa di dalam menumpas barisan kaum muslimin. Sampai kemudian sahabat Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu berupaya mencari titik kelengahannya, mencari peluang dan kesempatan untuk bisa menyergapnya dan membunuhnya. Maka subhanallah, tatkala Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an hendak menebaskan pedangnya di leher orang tersebut, ternyata dia menyatakan La ilaha illallah. Namun ternyata yang terjadi adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu tetap membunuh orang tersebut dengan sangkaan dan dugaan bahwa ia mengucapkannya hanya untuk melindungi diri dari pembunuhan agar tidak dibunuh. Maka tatkala berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pengingkaran yang besar atas tindakan yang dilakukan oleh sahabat Usamah ibn Zaid. yang telah membunuh orang yang mengucapkan kalimat syahadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah." Engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah. Qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kamu bunuh dia setelah ia mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata sahabat Usamah Ibn Zaid menyatakan, ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudhan. Dia mengucapkan kalimat itu karena ingin melindungi dirinya, ingin menyelamatkan nyawanya. Rasul kembali mengulang, qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, engkau bunuh dia? Wa hal syaqqaqta qalbahu wa ta'lamu ma fi nafsi? Apa kamu sudah membelah dadanya? Terus kamu tahu yang tersimpan di dalam hatinya? Bahwa ia mengucapkan kalimat itu karena dusta, atau dia mengucapkan kalimat itu karena ingin menyelamatkan dirinya dari pembunuhan? Terus luar biasa pengingkaran Nabi. Sampai-sampai kata Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an, aku berangan-angan seandainya aku belum masuk Islam sebelum itu. Perasaan berdosa yang beliau rasakan, merasa bersalah karena memang dipersalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tiada lain bagi kita kecuali melihat apa yang zahir saja. Melihat apa yang zahir. Kecuali barakallahu fikum, kalau kemudian orang yang mengucapkan kalimat seperti itu memang dusta, lantas kemudian setelahnya dia murtad, urusannya lain. Urusannya lain. Dan ini banyak terjadi di dalam medan-medan peperangan. Musuh terkadang ditawan. Lantas mereka menyatakan, kami masuk Islam. Kami masuk Islam. Maka kemudian barakallahu fikum, di sini yang dituntut adalah untuk kemudian dilihat perkembangan keadaannya. Maka zahirnya dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terselamatkan darah dan hartanya. Kecuali dia memang benar-benar sudah murtad, maka halal untuk dibunuh. Itu pun kaidah ini, prinsip ini tidak diterapkan secara serampangan. Yang punya hak untuk menetapkannya adalah pemerintah. Penyelesaiannya tidak diserahkan kepada setiap orang. Dia sudah murtad, saya penggal lehernya. Tidak. Harus kembali kepada ketetapan pemerintah dan mereka yang menegakkan hukum tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jalla. Kalau seorang kafir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia tidak mau mempersaksikan anna Muhammadar Rasulullah. Artinya yang tadi sekedar kalimat la ilaha illallah itu dianggap cukup. Tapi seandainya ada orang yang mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia mengingkari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka ini tidak cukup. Ini tidak cukup. Karena disebutkan di sebagian hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ajak mereka kepada syahadah an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, dan bahwa aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang nampak pengingkaran, Tapi berbeda barakallahu fikum dengan seorang muslim. Bagaimana kalau seorang muslim yang di akhir hayatnya dia mengucapkan syahadah an la ilaha illallah saja tanpa mengucapkan anna muhammadar rasulullah. Maka yang demikian itu cukup. Yang demikian itu cukup. Oleh karena itu barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan bimbingan terhadap orang yang sakarat di antara kita, kata Rasulullah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak dituntut, meskipun itu bagus, tapi sudah mencukupi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, meskipun hanya kalimat itu saja, dia masuk surga. Dia masuk surga. Maka di sini sangat dituntut andil kita yang besar di saat ada saudara kita, teman kita, kerabat kita yang sakarat, agar diupayakan, jangan sampai dilupakan. Ini perkara yang paling berharga buat dia menjelang kematiannya. Ditalqin dengan kalimat la ilaha illallah. Dan cukup sekali kalau dia sudah mengucapkannya. Setelah itu, jangan lagi diajak bicara dengan pembicaraan yang lain. Kalau ia masih berbicara lagi dengan pembicaraan lain, baru diulang kembali. Karena kalau dia berbicara dengan urusan lain, ditanya lagi urusan hartanya, gimana peninggalanmu di sana, apa namanya asetmu yang di sini. Itu berarti sudah tidak teranggap akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Dan jangan dipaksa untuk terus. Ucapkan terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Khawatir memberatkan bagi dia sehingga muncul kebosanan. Atau bahkan mungkin muncul sesak dada, ketidaksukaan. Itu berat. Cukup sekali. Fa ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dirahmati Allahu Azza wa Jalla. Syahadah an la ilaha illallah ini menuntut dan mengharuskan kalimat ini agar kita dalam setiap ibadah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sering diistilahkan dengan tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana pula terkadang dinamai dengan tauhid al-ibadah. Kenapa dinamakan tauhidul ibadah? Karena makna la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi ia masih saja mempersembahkan jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, seperti istighatsah kepada selain Allah, menyerahkan sembelihan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, masih sajen-sajen kepada selain Allah, berarti dia dusta dalam ucapannya. Bahkan dia telah menggugurkan kalimat la ilaha illallah yang sudah ia ucapkan. Karena barakallahu fikum, kalimat la ilaha illallah itu berkonsekuensi. Ada tuntutan yang ia tuntut, bukan sekedar ucapan yang diucapkan begitu saja. Kemudian barakallahu fikum, yang berikutnya adalah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadatu anna Muhammadar Rasulullah Juga kalimat ini menuntut beberapa tuntutan. Ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dijalani. Yang pertama adalah membenarkan setiap kabar berita yang datang dari Nabi. Maka kita yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi kita untuk membenarkan setiap kabar berita yang datang dari beliau. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang beliau sampaikan dari apa yang sudah terjadi, dari kabar-kabar umat terdahulu yang bakal terjadi nantinya, dari tanda-tanda hari kiamat, sifat-sifat kiamat, bagaimana sifat al-jannat wan-nar, ini wajib diimani. Wajib untuk dibenarkan. Rasulullah mengabarkan di sana tentang tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan ternyata memang terjadi sesuai dengan yang dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara tanda hari kiamat, kejahilan menyebar. Ilmu semakin dilupakan. Minuman khamar merebak di mana-mana. Perjudian juga demikian. Peperangan semakin banyak. Gempa bumi juga tidak terhitung jumlahnya. Jumlah wanita lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki. Sampai akhirnya 50 berbanding 1. Ini semua, barakallahu fikum, sebagaimana dikabarkan Nabi terjadi apa adanya. Sesuai dengan yang beliau kabarkan. Tapi menghindar dari kalimat, terkadang kita sering mendengarkan para penceramah menyatakan, sebagaimana telah diramalkan Nabi. Nabi itu bukan tukang ramal. Nabi bukan peramal. Nabi itu menyampaikan sesuai dengan wahyu yang datang dari Allahu Azza wa Jalla. Ketika Nabi mengabarkan tentang peristiwa sebelum dunia dan alam semesta ini dihancurkan, maka muncul tanda-tanda besar hari kiamat akan terjadi nanti sesuai dengan yang beliau kabarkan. Munculnya Imam Mahdi yang namanya dan nama ayahnya sama dengan Rasul. Ia dari anak keturunan Al-Hasan. Di zamannya akan tersebar keadilan, kemakmuran penuh di seluruh penjuru dunia. Akan turun Nabiullah Isa alaihi salam di akhir zaman. Akan keluar Dajjal. Akan muncul Ya'juj dan Ma'juj. Terbitnya matahari dari barat. Akan keluar binatang dari dalam tanah yang bisa berbicara. Dan seterusnya. Dari berbagai macam tanda-tanda hari kiamat. Akan terjadi. Kemudian yang berikutnya. Konsekuensi tuntutan dari kalimat syahadah anna Muhammadar Rasulullah, melaksanakan perintah atau setiap perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu azza wa jalla katakan di dalam Al-Qur'an, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak pantas bagi mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, adanya perintah, mereka mencari pilihan yang lain dari urusan mereka. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Apa yang dibawa Rasul kepada kalian yang ia perintahkan, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. dan yang beliau larang untuk kalian, maka tinggalkan. Dan hati-hati ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman bagi mereka-mereka yang sengaja menolak perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati mereka-mereka yang menyelisihi perintah Nabi, mereka akan tertimpa fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih. Pernah ada kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam majelis makan, ternyata ada orang yang kemudian ia makan dengan tangan kirinya. Rasulullah menegur, "Kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu." Ini syariat. Hukumnya wajib, bukan sekedar sunnah. Rasulullah perintahkan, kul biyaminika wa kul mimma yalika. Makan dengan tangan kananmu dan makan yang dekat denganmu. Fa inna syaitana ya'kul wa yashrabu bishimalih. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Tapi masih banyak kaum muslimin, mungkin karena kejahilan mereka terhadap sunnah Nabi, terhadap ajaran dan bimbingan Nabi, atau mereka sudah tahu tapi tidak ada pengagungan terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang masih saja makan minum dengan tangan kiri begitu santai, dari gelas aqua misalnya minum dengan tangan kiri, makan camilan dengan tangan kiri. Ini dosa. Harus ditumbuhkan dalam diri kita pengagungan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan amalan itu bukan sekedar sifatnya hanya sunnah dalam makna pengertian dalam kategori ilmu usul fiqih, tapi hukumnya wajib. Rasulullah di saat majelis itu menasihati, "Ya fulan, kul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu." Kata dia, "La astati'u ya Rasulullah, saya tidak bisa." Maksudnya karena dia enggan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lastata'ta," engkau tidak akan sanggup. Sejak saat itu dia tidak sanggup mengangkat tangannya ke mulutnya. Sesuai dengan ancaman Allahu azza wa jalla tadi. Tapi jangan kemudian kita mengkiaskan dengan akal kita, saya selama ini makan dengan tangan kiri tidak apa-apa, biasa aja. La haula wala quwata illa billah. Begitukah adab kita sebagai muslim kepada syariat yang telah Allah turunkan? Begitukah adab kita kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tidak mendapatkan bala di dunia, sungguh Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Jangan sampai itu semua adalah bentuk istidraj. Allah menahan, Allah tunda, Allah tunda, Allah tunda. Semakin kita lalai, semakin kita lalai, ternyata Allah mencukupkan azab kita di hari kiamat. Na'udzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pengadilan yang tidak ada satu orang pun yang bakal luput dari pengadilan Allah. Dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia lakukan ketika di dunia, ganjarannya masing-masing akan kita dapatkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diingatkan para ulama satu perkara penting. Setiap datang perintah dalam agama dari Al-Quran ataupun hadis Nabi, jangan kau tanya, ini hukumnya wajib apa sunnah. bukan kebiasaan dan contoh dari generasi salaf di kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tatkala mereka tahu sebuah perintah, mereka tanya, ini sunnah apakah wajib? Yang ada adalah mereka bersegera menunaikannya. Ini adab yang baik. Bersegera menunaikannya. Bahkan subhanallah, betapa para ulama kita adalah teladan dalam beragama. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala diceritakan, beliau pernah mengatakan, tidak ada satupun hadis yang aku terima kecuali semua telah pernah kuamalkan, meskipun hanya satu kali. Meskipun hanya satu kali. Sehingga beliau pun pernah membayar seorang tukang bekam, yang membekam itu di kop, sebanyak satu dinar bayarannya, karena Rasulullah pernah membayar tukang bekam dengan bayaran satu dinar. Kalau dirupiahkan sekarang mungkin bisa melebihi 2 juta. Kita mikir mungkin membayar tukang bekam sampai 2 juta. 20 ribu saja sudah lumayan banyak fikir kita. Tapi beliau amalkan itu dalam rangka menerapkan setiap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga dari konsekuensi syahadah anna Muhammadar Rasulullah, meninggalkan setiap perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang sifatnya haram, yang kita istilahkan dengan makruh pun harus berupaya untuk meninggalkan semua hal yang dilarang dan dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang kularang bagi kalian tinggalkan. Tinggalkan. Dan apa yang aku perintahkan maka laksanakan dengan semampu kalian. Jadi sebenarnya barakallahu fikum, larangan itu untuk meninggalkannya tidak ada tawar-menawar sebenarnya. Beda dengan menunaikan sebuah perintah, dikaitkan dengan kadar kemampuan kita. Coba perhatikan, saya ulang hadisnya. Rasulullah menyatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang tinggalkan. Kalau meninggalkan sesuatu tidak berat, namanya cuma meninggalkan saja, tidak butuh kepada pengorbanan. Tapi kaitannya dengan perintah, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang aku perintah, laksanakan sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Allah larang kita dari zina. Sudah ditinggalkan, tidak usah berzina, tidak perlu bayar kan? Tapi kaitannya dengan melaksanakan syariat, disesuaikan dengan kadar kemampuan sholat. Kita sholat, rukunnya harus berdiri. Kalau tidak sanggup berdiri, dengan cara duduk. Duduk pun apa yang mudah bagi kita. Ketika misalnya kondisi sakit, terjadi sakit pada kaki, bisanya sholat selonjoran, ya selonjoran. Bisanya duduk bersila, ya duduk bersila. Kondisi apa yang paling mudah bagi kita? Kalau tidak sanggup duduk, ya berbaring. Berbaring pun disesuaikan dengan keadaan kemampuan kita. Bisa sekedar dengan isyarat tangan. Ini yang namanya barakallahu fikum, melaksanakan perintah sesuai dengan kadar kemampuan. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Karena kata Rasul, yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, mereka terlalu banyak bertanya-tanya kepada nabinya dan menyelisihi perintah nabinya alaihi salam. Kemudian yang berikutnya, makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah, tidak mendahulukan ucapan siapapun dari manusia di atas ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau kita merasa benar-benar mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau dengan sebenar-benar kecintaan, tidak mungkin akan kita benturkan ucapannya. Apalagi akan kita dahulukan ucapan orang lain di atas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Tidak boleh lancang. Sehingga kalau kita mendapati sebuah hadis yang benar-benar kita yakin kesahihan hadis tersebut, adanya perintah, adanya larangan, jangan sekali-kali menyatakan, tapi kata guru saya kok begini, kebiasaan kampung saya begini, saya tidak bisa dengan ini. Ini sudah peninggalan turun-temurun di kampung saya. La haula wa la quwata illa billah. Ingat, dahulu sahabat Abdullah ibn Abbas pernah mengingatkan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Hampir-hampir akan turun kepada kalian hujan batu dari langit, turun azab Allah. Ketika aku katakan bersabda Rasulullah demikian, lalu kalian berkata Abu Bakar dan Umar berkata begini dan begini. Padahal pun Abu Bakar dan Umar tidak akan pernah menyelisihi Nabi. Bahkan Rasulullah perintahkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin Abu Bakar dan Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi demikian saja kemuliaan dua sahabat ini yang sudah mendapatkan kabar gembira dengan al-jannah. Kalau ada orang yang kemudian menolak hadis Rasulullah dengan mengutamakan ucapan mereka, akan turun azab dari Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang membenturkan ucapan Nabi, menolak hadis Rasul karena ucapan manusia yang jauh lebih rendah derajatnya dibandingkan Abu Bakar dan Umar, hanya sekedar karena dia ustadz yang kita idolakan, kiai yang kita hormati, kebiasaan kampung yang sudah turun-menurun, atau keputusan organisasi yang sudah berlaku dengan baku? Tidak boleh. Dan bahkan barakallahu fikum, sikap yang demikian ini termasuk dari ujian iman. Termasuk dari tanda keimanan seseorang. Kemudian yang berikutnya, makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali berdasarkan syariat Nabi Muhammad. Kita sudah mengetahui pertemuan sebelumnya bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua. Ya. Satu apa? Ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi. Kalau sekedar ikhlas saja, ikhlasnya sudah pol 100%. Tapi ibadah itu tidak mengikuti sunnah Nabi, tertolak. Atau dia sudah sesuai dengan sunnah Nabi, tapi tidak ikhlas juga, tertolak. Makanya kenapa kemudian dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijadikan dalam satu rukun, bukan dua rukun yang berbeda, karena harus terpenuhi secara bersamaan dua syarat diterimanya ibadah tadi. Ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa mengamalkan amalan yang tidak ada contoh dari kami, tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Percuma. Mau kita capek bagaimana? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kemudian yang berikutnya, makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Kita tidak boleh meyakini bahwa pada diri Rasulullah ada hak rububiyah, apalagi hak ibadah. Apa maksudnya hak rububiyah? Rasulullah punya andil dalam pengaturan alam semesta. Rasulullah mengetahui perkara gaib. Rasulullah bisa memberi manfaat dan menolak mudarat. Di zaman Rasulullah saja masih hidup, tidak boleh ada keyakinan seperti ini, apalagi setelah meninggalnya. Lebih-lebih lagi, apalagi keyakinan itu ditujukan kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keyakinan dan akidah sebagian orang yang mengagungkan aqtab atau kutub-kutub, itu mereka sampai memiliki akidah dan keyakinan bahwa Allah telah menyerahkan kepada sebagian mereka di antara perbendaharaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka menyatakan bahwa jika orang tersebut menyatakan kun, fayakun. Padahal ini hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya kuasa memberi manfaat, menolak mudarat atas dirinya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari panas dan dingin? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat berperang sampai menggunakan dua baju besi? Bukankah Rasulullah sampai giginya patah di saat perang Uhud? Yang menunjukkan kepada kita beliau tidak punya hak rububiyah. Kalau tidak punya hak rububiyah, lebih-lebih lagi hak ibadah untuk kemudian kita beristighatsah, memanggil-manggil nama Nabi, meminta berdoa kepada Nabi, padahal kita hanya diperintah berdoa kepada Allah saja. Lebih-lebih lagi akan berdoa memanggil nama-nama yang lain, memanggil nama Sayyid Ahmad Al-Badawi, memanggil nama Al-Husain, memanggil nama Syekh Abdul Qadir Jailani, dan siapa saja, haram hukumnya. Yang dipanggil hanyalah nama Allah. Yang diseru, yang kita mintai doa hanyalah Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kata Rasul. Jika engkau minta-minta hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta tolong hanya kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Fa ma'asyiral muslimin. Yang dirahmati Allahu Azza wa Jalla. Sehingga jangan kemudian dijadikan sebagai pemahaman yang melekat. Bahwa yang namanya wali itu adalah orang yang tahu perkara gaib. Yang tidak kebal dengan senjata, bisa berjalan di atas air. La haula wala quwata illa billah. Sudah kita gambarkan. Nabi juga tertimpa oleh mudarat di saat perang Uhud. Umar ibn al-Khattab, sebagai wali Allah yang sudah dijamin masuk surga, yang kata Rasulullah syaitan takut kepadanya kalau dia hendak berjalan di satu gang, di ujung gang itu ada syaitan, dia lari terbirit-birit takut kepada Umar. Tapi beliau mati terbunuh di saat melaksanakan salat subuh. Utsman ibn Affan yang juga mendapatkan jaminan surga. Zunnurain yang memiliki dua cahaya, menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali Allah. yang sangat pemalu sampai malaikat saja malu kepada beliau, terbunuh di saat membaca Al-Quran. Sebagaimana pula Ali dibunuh oleh kaum Khawarij, oleh para teroris, kaum pemberontak. Siapa yang ragu dengan kewalian beliau radhiyallahu ta'ala an? Sehingga jangan sekali-kali menjadi pemahaman dan image di benak kita bahwa yang namanya wali adalah orang-orang yang mendapatkan sekian banyak karomah. Wali Allah subhanahu wa ta'ala mencakup semua orang-orang yang beriman. Siapapun yang dia muslim, mukmin, maka dia wali Allah azza wa jalla. Yang disebutkan sifatnya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah katakan dalam ayat sebelumnya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Lalu disebutkan ciri-cirinya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan tidak mesti semua wali Allah mendapatkan karamah. Dan jangan difahami bahwa yang mendapatkan karamah itu lebih afdal dibandingkan wali Allah yang tidak mendapatkan karamah. Bisa jadi yang dapat karamah itu derajatnya lebih rendah dibandingkan yang tidak dapat karamah. Kenapa? Karena di antara alasan kenapa Allah memberikan karamah kepada seseorang adalah untuk menguatkan imannya karena dia sedang dalam keadaan lemah iman. Sehingga barakallahu fikum, dijelaskan para ulama kita, tidak menunjukkan kadar lebih baik seorang hamba yang mendapatkan karamah dibandingkan mukmin yang tidak mendapatkan karamah. Dari perkara-perkara luar biasa. Kemudian pula yang harus difahami bahwa yang namanya karamah itu barakallahu fikum bukan sesuatu yang kita jalankan kapan kita menghendakinya terjadi. Bukan diatur oleh kita. Itu sesuai dengan kehendak Allah kepada siapa ia berikan dan kapan waktunya ia tunjukkan. Bahkan terkadang yang dapat karamah ini tidak rasa kalau dia sedang mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi masalahnya bukan kapan ia menghendaki bikin pertunjukan. Dipertontonkan, nih saya bisa makan pedang. Saya jadikan beling-beling bagikan kerupuk. Bukan seperti itu barakallahu fikum yang namanya karamah. Sehingga kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja Allah perintahkan beliau mengumumkan kepada khalayak, semua umat manusia, beliau tidak bisa memberi manfaat, menolak mudarat, tidak tahu dari perbendaharaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kecuali semata-mata sekedar wahyu yang Allah berikan kepada beliau, apatah lagi orang selain Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhir, dari makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah, hendaknya kita berupaya memuliakan ucapan beliau. Dalam pengertian, kata Syekh, jangan engkau meletakkan hadis-hadis beliau di tempat yang tidak pantas. Termasuk lebih-lebih lagi Al-Quran. Disimpan sembarangan. Tidak boleh. Harus dimuliakan. Baik memuliakan ucapan Nabi di saat masih hidup ataupun setelah meninggal. Dari hadis-hadis beliau. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, mendengar ada dua orang yang datang dari Taif. Kemudian keduanya mengangkat suaranya di Masjid Nabawi. Yang di sana ada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah meninggal. di masa kekhilafahan Umar. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, laula annakuma min ahli ta'if la auja'tukuma darban. Seandainya kalian berdua ini bukan orang yang datang dari ta'if, akan aku pukul kalian. Ini orang-orang ta'if dahulu, yang Rasulullah ketika berdakwah kepada mereka dilempari dengan kotoran. Sampai Rasul berdarah-darah. Tatkala mendakwahi penduduk ta'if. Sampai malaikat penjaga gunung menawarkan, wahai Muhammad, aku timpakan gunung ini kepada mereka. Rasul menolak. Sambil berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka. Mereka ini tidak tahu. Maka Umar radhiyallahu ta'ala an ketika datang dua orang tersebut meninggikan suaranya di Masjid Nabawi, tahu kalau seandainya kalian bukan orang yang datang dari Taif, tak pukul kalian. Kata Umar. Kata beliau, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi. Wala tajharu lahu bilqaul, jangan mengeraskan suara kepada nabi. Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kalian mengeraskan suara satu dengan yang lainnya. Antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Niscaya akan gugur amalan kalian dalam keadaan kalian tidak sadar. Ayat ini dahulu tatkala turun, tepatnya dalam surah Al-Hujurat ayat kedua, ada seorang sahabat yang bernama Thabit ibn Qais radhiyallahu ta'ala an, termasuk orang yang secara karakter suaranya ini besar. Sahabat Thabit ibn Qais dikatakan jahuri as-saut, suaranya suka melengking. Tapi memang karakter, tabiat, bawaan memang. Tatkala turun ayat tersebut, maka ia tinggal di rumahnya sepanjang siang dan malam selalu menangis. Menangis luar biasa. Ini orang-orang yang benar-benar mengagungkan kedudukan Al-Quranul Karim, ayat-ayatnya. Takut mereka dengan ancaman. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan. Kemana sahabat Thabit ibn Qais? Aku tidak melihat keberadaannya. Maka para sahabat menyatakan, wahai Rasul, sejak ayat tersebut turun, beliau selalu berdiam diri di rumah siang dan malam, terus menangis tidak berhenti. Maka Rasulullah berkata, idhab fadu'uhu li, pergilah, panggil dia kepada aku, suruh menghadap. Maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul bertanya, "Ma yubkika ya Thabit? Apa yang membuat engkau menangis, wahai Thabit?" Maka beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang suaranya tinggi dan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ternyata ayat itu turun berkaitan dengan aku sebagai teguran kepada aku." Subhanallah. Padahal Allah menyatakan antah bata a'malukum wa antum la tash'urun, akan hapus amalan kalian dalam kondisi tidak sadar. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang terakhir pada kajian ini? Ama tarda an ta'isha hamidan wa tuqtala shahidan wa tadkhula al-jannah, dalam hadis yang sahih. Tidakkah engkau ridha wahai Thabit hidup dengan terpuji, lalu engkau terbunuh sebagai syahid dan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga? Allahu Akbar. Setiap orang yang dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, Allah berikan dia jaminan keamanan. Tinggal di rumahnya takut kepada Allahu Azza wa Jalla. Oleh karena itu kata Syekh, wajib bagi kita mengimani dan mempersaksikan bahwa Thabit bin Qais termasuk dari ahlul jannah penduduk surga karena Nabi sudah mengabarkannya. Akhirnya sahabat Tsabit bin Qais hidup terpuji, tersanjung di masa hidupnya. Kemudian di saat kaum muslimin memerangi pasukan Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai Nabi, beliau kemudian terbunuh sebagai syahid dan masuk jannah surga Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Sebagai pelengkap tentang kisah Tsabit, subhanallah, tatkala beliau sudah meninggal, ada kisah yang sangat luar biasa menakjubkan. Tatkala mayatnya sudah tergeletak, ada satu orang pasukan yang kemudian mengambil baju besi beliau, lalu ia simpan di kendaraannya. Pada malam hari, ada seorang sahabatnya Tsabit bin Qais bermimpi. Kemudian Tsabit menyatakan, ada satu orang anggota pasukan yang ia mengambil baju besiku, ia letakkan di kendaraannya, ditutupi dengan barakallahu fikum periuk dari batu, ditutup sama dia. Akhirnya kemudian disampaikan barakallahu fikum kepada pimpinan pasukan pada waktu itu, yaitu Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala an, ternyata ditemukan baju besi tersebut tertutup oleh periuk dari batu, persis seperti yang dikabarkan Tsabit dalam mimpi orang tersebut. Subhanallah. Ini dikatakan ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, yang memang mimpi yang benar itu satu bagian dari 46 juz'an minan nubuwah, termasuk 46 bagian dari tanda-tanda kenabian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tersisa waktu 8 menit. Kalau mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.